Kasih tak sampai. Kasih tak sampai. Sedih-sedihan lagi ya. Spesial buat Raja-Raja Sawer Karnival. Tasha, goyang dong. Goyang dong. Asyik. Gelora cinta di dadaku bertuliskan nama aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Apakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Banget, goyang dong. Mas Andi sini dong. Oh iya, aku temenin ya. Karnival. Terima kasih. Adela. AMC mana semangatnya dong? Jamera. Makasih bos ya. Cinta untuk melepaskan rindu. Goyang lagi dong. Yo. Carnival. Lanjut. goyangnya mantap ya. Halo, I love you. Masih lanjut lagi ya. Diucapkan terima kasih banyak ya Mas ya, Andi. Sama semuanya ya, yang sudah ke atas tadi. Semoga makin banyak rezekinya. Amin.